السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معاشر الأخوة والأخواتية، بإذن الله كتابنا أحد الأمور عن أمر الإسلام. Bapak sekalian, sebenarnya ini memang kita sangat berkepentingan untuk selalu dengan penegakan budaya dan sekaligus juga mensosialisasikan penegakan budaya dalam lingkungan. Pertama, karena memang ibadah-ibadah kita terikat pelaksanaan waktunya itu berdasarkan penegakan budaya. Seperti kita ketahui, kita wajib ibadah saum pada bulan Ramadan, salah satu bulan dari bulan Hijriah itu. Dianjurkan disunatkan saum pada tanggal 6 hari di bulan Syawal, pada tanggal 27 Rajab, 9 Zulhijjah, dan bulan ini ada itu Asyura 10 Muharram. Tiap bulan ada saum 13, 14, 15 bulan Hijriah. Bahkan ada hari yang diharamkan puasa juga berdasarkan peragaan budaya, yaitu tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12, dan 13 Zulhijjah, ayyamul musyrik. Tidak ada satupun ibadah saum kita yang diatur berdasarkan perhitungan syamsiah atau materi. Itu yang kemudian disebut bid'ah kalau kita melaksanakan saum pada 5 Oktober tentang hari tadi atau 10 November karena pahlawan bangsa, malah jadi saum bid'ah namanya itu. Begitu juga zakat, kita wajib zakat fitrah pada tanggal 1 Syawal. Kemudian kalau kita melaksanakan zakat tidak jual beli atau persimpangan macam deposito, maka perhitungan tahunnya itu haulnya itu yang tepat pada tanggal penanggalan Hijriah. Kalau kita menggunakan penanggalan Masehi harus dikurangi sekitar 10 atau 11 hari. Baru tepat waktu haul 1 tahun itu. Kemudian ibadah haji dilaksanakan di tanggal 8 hari Tarawiyah, tanggal 9 di Hukum di Arafah, tanggal 10 di Hajjah, Jumlah Tullah Tullah di Mina, 11, 12, 13, Mabit di Mina, berdasarkan penegakan dia. Jadi sekali kita berkepentingan untuk selalu ingat dan mensosialisasikan penegakan dia. Tentu tidak perlu merupakan penegakan masjid. Karena perhitungan masjid juga penting di kantor, kita menggunakan penegakan masjid itu. Kemudian yang kedua, ada yang lebih penting, juga dari sekadar mengenai tanggal-tanggal itu, yaitu peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang syarat dengan keteladanan. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menyikapi sebuah situasi yang mencekam. Bisa kita bayangkan pada waktu itu kesepakatan orang-orang musyrik malam itu juga Nabi Muhammad harus dibunuh. Nah, dalam suasana mencekam seperti itu, keputusan tidak ada pilihan lain kecuali harus dibunuh. Ini bagaimana Nabi menyikapi dan para sahabat memberikan teladan. Di dalam perjalanan hijrah itu syarat dengan keteladanan, heroisme, kepahlawanan, pengorbanan, kemudian ketangguhan, kemuluhan, dan juga di dalamnya ada kecerdasan. Bagaimana menyikapi sesuatu yang dalam keadaan Nabi menyikapi itu. Dan cerita-cerita yang sering kita dengar di kitab hijrah itu, bagaimana Nabi memanfaatkan budaya atau kebiasaan masyarakat Arab waktu itu yang tidak mau membunuh orang musuh yang bisa tidur, dimanfaatkan oleh beliau dengan memerintahkan Ali bin Abi Thalib pura-pura tidur di tempat tidur Nabi sehingga beliau bisa selamat keluar. Dalam suasana seperti itu beliau tidak panik, beliau juga tidak nekat begitu. Tidak pula beliau kalah, apalagi korek. Nah, tapi beliau dengan cerdas melakukan musyawarah dengan Abu Bakar Siddiq. Keputusannya adalah segalanya harus dipersiapkan, yaitu disediakan logistiknya, jadi asma supaya mengirim minuman, susu dan makanan atau itu, kemudian transportasi dibelinya bengkar yang kira-kira kuat untuk perjalanan 500 km di musim panas. Kemudian yang ketiga, disiapkan juga semacam intelijen, Abdul Rahman bin Auf harus memantau kekuatan awak dan kemana orang-orang yang akan menjadi nabi itu, mereka berangkat ke arah mana, ke ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu satu ajaran di dalam ajaran agama kita, bagaimana proses iman kepada Allah dan kepada kita di sisi lain kita wajib bekerja. Jadi urusannya adalah seorang muslim itu harus mengoptimalkan Allah, memaksimalkan ikhtiar, dan kemudian ujungnya harus pasrah kepada Allah. Itulah konsep tawakal. Jadi beliau sudah melakukan ikhtiar maksimal. Nah, bagaimana beliau bisa lama, kira-kira ini tidak nekat. Mungkin kalau dengan rumus kesimpul, rumus yang sederhana, kalau dengan proses jabatan hukum, saya mati juga sudah ada, biarin saja saya dihukum. Belum tidak begitu. Jadi ada saja bagaimana menyelamatkan diri tanpa melanggar ketentuan agama. Kalau kita berada di kota Makkah dan kita Madinah itu sebelah kanan, maka mungkin itu tempat sembunyi beliau itu sebelah kiri. Ini artinya beliau melambung ke belakang dan menghilangkan jejak. Tapi ternyata mereka juga mereka juga mengerahkan semua kemampuan untuk mengikuti atau memantau Nabi sampai kepada satu kesimpulan, pasti Muhammad dan sembunyi itu. Kalau suasana seperti itu, tidak pasrah kepada Allah. Melawan adalah sebagian bunuh diri. Juga disinilah gambaran sebuah sikap. Kalau sudah mentok begitu, kita tinggal pasrah kepada Allah. Disinilah kekuatan Tuhan. Dia balikkan dalam Al-Quran ketika sebagian sedih menyampaikan kepada Nabi yang semua kita berdua. Kekuatan musuh itu dipakai nah, seperti ini. Maka kita lakukan. Kami dijawab oleh Ibu Zalatul Rasidah, kita tidak berdua, tidak bertiga dengan Allah SWT. Disinilah Nabi dalam suasana seperti itu memohon kepada Allah, ya mu'adzibal qulub. Wahai hati yang membolak-balikkan hati. Maksudnya dari mulai mereka yakin bahwa Nabi ada di dalam, sehingga menjadi berubah menjadi ragu-ragu. Nah, ceritanya kita baca dalam hadis itu tentang burung merpati yang tidak terbang, kemudian pohon yang hati pohon yang terkelupas, kemudian ada lagi serak laba-laba. Itulah sebuah namanya proses bahwa Allah memutuskan sesuatu, juga Allah menciptakan hukum objektif bagi sesuatu. Kenapa dia ragu-ragu? Ada sebabnya. Walaupun ternyata adalah mereka menjadi salah. Seperti itulah. Barangkali mengingatkan kita kepada cerita tentang bagaimana Siti Hajar. Ketika Siti Hajar melihat putranya Ismail, hasil doa dari doa yang panjang, kemudian hampir mati terkapar kehausan. Waktu itu Siti Hajar tidak marah-marah kepada suami karena tidak meninggalkan air, tidak menemani. Beliau juga tidak kemudian kalam korek begitu, tapi ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah harus mencari akhir solusi. Dipimpin, lari itu mungkin sofa, ternyata kemana, tidak ada air, patah morgan. Dilihatnya di Marwah, ada air bukannya tadi berpatah morgan. Dilambangkan dengan 7 kali, artinya berkali-kali. Habis itu, pasrah. Inilah yang diungkapkan oleh Siti Hajar pada waktu ya Allah. Dia anakku, tapi dia adalah hamba. Aku mengharapkan kehadirannya, tapi kau memberikan. Aku merasa memilikinya, tapi kau memiliki sebenarnya. Itu nanti bukan aku yang melakukan kau, aku serahkan kepada Allah. Pada waktu itulah, aku itu menurut sejarah. Akhirnya, dan artinya perorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terjadi di Bukit Sur, dalam proses perjalanan kita. Ada hal yang menarik. Setelah kami berangkat dengan Abu Bakar, sejak pada waktu itu dengan menggunakan kereta yang sudah disiapkan, beliau menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh, artinya karena ada usaha. Dan yang menarik adalah yang beliau pakai pada waktu itu menuju jalan bukan orang Islam penunjuknya. Jadi menunjukkan dalam beberapa hal ternyata kebersamaan, arti memanfaatkan segala potensi itu bisa dilakukan tanpa terus dia mengorbankan. Dia bisa digunakan karena dia punya keahlian, keahlian dia tahu jalan apa jalan tikus kalau di Jakarta. Nah, ini beberapa pelajaran yang pasti yang kita lihat adalah hijrah itu syarat dengan pengorbanan. Bayangkan saja mereka harus jalan kaki. 200 sahabat itu jalan rata-rata jalan kaki. 500 km mungkin Jakarta, mana Jakarta Pati atau Kudusan begitu. Kemudian hijrah itu dilaksanakan pada bulan September akhir Agustus. Pada saat Saudi itu puncak panas. Jadi kalau kita ibadah umroh pada bulan Agustus September itu puncak panas. Atau pada satu saat nanti ibadah ini pada bulan itu panas dari puncak panas. Nah itulah saat-saat mereka 200 orang mereka tinggalkan harta kekayaan mereka, aset mereka terdiri dari ternak dan pertanian, kebun-kebun pertanian di tamim, kemudian juga tentu tempat tinggal dan keluarga dan tanah air yang mereka cintai. Kemudian sampai ke Yathrib Madinah 200 orang, sekitar 200 orang. Yang menarik adalah dari 200 orang itu 622 orang, tahun 622. Pada tahun 629, 7 tahun kemudian, Nabi sudah bisa kembali ke kota Madinah, ke kota Makkah, dengan melaksanakan ibadah umrah dengan mengambil mimbar dari Abi Jahal atau Zul Hulaifah. 10.000 orang dalam 7 tahun dari 200 orang yang hijrah, beberapa orang yang sudah memang masuk Islam sebelumnya, kemudian sudah bisa kembali ke kota Makkah melaksanakan ibadah umrah dan terjadilah sebuah beliau memperoleh kemenangan yang luar biasa namanya Fathu Makkah, proklamasi kota Makkah. Sebuah revolusi yang hampir tanpa menembaskan darah. Mereka datang dengan tanpa membawa senjata yang berarti karena sedang berikhram. Jangankan harus berperang, kalau lagi ikhram, potong rambut saja tidak boleh, potong punggung saja tidak boleh, membunuh hewan berhubungan, membuat keluar tidak boleh, memetik daun atau tumbuh-tumbuhan tidak boleh. Dalam suasana di mana pria hanya memakai dua lengket di rauh itu dan terikot. Tapi yang terjadi, sesuatu hal yang luar biasa, terjadilah proklamasi kota Makkah. Kota Makkah bebas dari kemusyrikan, diabadikan dalam surat Al-Masrur. Kinaja ala syukurahi wa'alaikum. Warahaitan na'adadukuru nabi ini indah abwaja. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kamu lihat sendiri mengapa mereka wajah berbondong-bondong serentak banyak menyatakan diri mati bisa apa. Allah memberikan panduan sikap. Ini juga sebuah teladan. Teladan, panduan bagi kita. Ketika kita memperoleh kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, Allah menyatakan memberikan panduan sikap kepada Nabi dan kepada kita. Sabti bihamdi rabbika wastaghfir. Tetap dalam keadaan menang itu, sucikan Allah. Jangan merasa suci diri bentang-bentang menang. Bihamdi rabbika, tetap memuji Tuhanmu. Jangan memuji diri atau ingin dipuji oleh orang lain. Karena puji hanya untuk Allah. Dan yang ketiga adalah wastaghfirhu, mohon ampunlah kepada Allah. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita memperoleh kesuksesan, kalau kita memperoleh kemenangan, justru kita harus istighfar. Mungkin seperti ini, kalau kita menduduki sebuah jabatan yang kita inginkan, kita bahagia karena apa yang kita inginkan berhasil. Tapi dalam waktu yang sama, ada teman kita, saudara kita yang menginginkan jabatan itu yang merasa terdesikan, yang merasa dirugikan, mungkin dia sedih. Maka ucapan istighfar itu, soalnya Allah saya mohon ampun. Saya menduduki jabatan ini tapi dengan menyakiti teman saya yang menginginkannya, dengan menyingkirkan teman saya, dengan menyebabkan teman saya menjadi rugi dan menjadi sedih. Kemudian ketika kita bisnis, kita beruntung dan waktu yang sama mitra dagang kita keuntungan bisnis berkurang atau mungkin malah menjadi rugi karena pindah kepada kita. Kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah saya beruntung, tapi dalam waktu yang sama teman saya dia jadi rugi atau keuntungannya menjadi berkurang karena pindah kepada saya. Nah itulah yang kemudian dikemas oleh Nabi di dalam lirik yang maksud sering oleh beliau dibaca di waktu sahur. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Beliau sering membacanya lebih dari 70 kali, itu harus menyatakan, menyatakan 100 kali, yang kesimpulannya adalah sebanyak mungkin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Jadi ketika dapat nikmat itu bisa alhamdulillah, bisa juga subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah sampai astagfirullah. Ada dua wirid tasbih hamdih itu yang maksud dikatakan oleh Nabi ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada subhanallah wa bihamdihi subhanallah sampai astagfirullah. Dua-duanya maksud dikatakan kepada hadis-hadis yang sahih. Jemaah yang berbahagia, apa yang beliau lakukan sebetulnya sehingga dalam 7 tahun beliau bisa kembali ke kota Mekah, dalam 9 tahun beliau berhasil membangun masyarakat baru, masyarakat Madinah, ekonomi stabil, politik stabil, masyarakat sejahtera, persaudaraan luar biasa mantap, militer menjadi salah satu di antara 3 kekuatan dunia selain Romawi dan Persia pada waktu itu. Banyak langkah tentu yang dilakukan oleh beliau. Pertama, pemilihan kota Yatsrib itu sendiri adalah merupakan sebuah pilihan yang tepat. Pertama, Mekah itu secara geografis tidak membutuhkan untuk dijadikan basis pertahanan. Karena kotanya cukup seperti tempurung dan daerah-daerah yang paling tak adalah tempat Masjid Al-Haram. Nah, sekarang kalau pemerintah Saudi di beberapa tempat diratakan untuk proyek besar pengembangan Masjid Al-Haram sekarang ini. Kemudian kota Madinah, Madinah itu rata. Sekian kilometer ke depan, sekian kilometer ke belakang, ke samping kiri kanan, itu ada gunung yang memiliki kota Madinah, kota Yatsrib itu. Menyatu, wobel, menyatu. Tuh. Untuk saat itu, pertahanan saat itu sangat penting, dan semacam benteng alam itu. Kemudian dari sisi budaya, orang Madinah itu lebih berbudaya, lebih santun, lebih baik, lebih demokratis, gitu kan. Bahkan lebih otoriter, seperti itu. Sehingga bisa mendukung. Lantas dari sisi ekonomi, jalur-jalur ekonomi ke Mekah itu banyak melalui kota Yatsrib Madinah. Jadi dari segala segi memang kita akan sebuah pilihan yang sangat tepat. Dan beliau melaksanakan pilihan itu bukan spontan, tapi sudah diprogram sejak lama. Terbukti bahwa beliau sudah 3 tahun berturut-turut mendekati diskusi dengan pemuda-pemuda yang berasal dari di Mina, sehingga terkenal tentang Abdul Nahawal, perjanjian antara beliau dengan pemuda-pemuda yang kemudian menjadi cakal bakal sahabat Ansor. Isi baiknya terkenal, perintah Anda, perintah kami, musuh Anda adalah musuh kami. Siapa saja yang menyerang Anda berarti menyerang kami. Datanglah Anda pilih, kami akan menjadi penolong Anda. 3 tahun berturut-turut, baru satu lemah Allah. Karena dilaksanakan di Mina dekat Jumlah, tempat Jafar Allah Allah. Jadi sudah diprogram. Makanya ketika Nabi sampai ke kota Madinah, mereka sudah tahu mengharapkan betul. Walaupun banyak yang belum tahu yang mana ini yang Nabi tinggal keliru dengan Abu Bakar Siddiq. Karena satu usia. Kemudian yang barangkali mendorong kesuksesan ini adalah juga beliau baru sampai di sebuah desa namanya Desa Kuah, kira-kira 7 km sebelum kota yang menjadi tujuan, yaitu sekarang menjadi Masjid Nabawi. Beliau sempat membangun masjid, walaupun beliau transit cuma sekitar 15 hari. Dibikinnya masuk Masjid Kuba sekarang itu. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Terkenal pada beliau yang bisa diulang-ulang pada para Nabawi yang berziarah ke sana. Beliau menyatakan barang siapa yang bersuci dari rumahnya datang ke masjid yang ada di Kuba ini, melakukan sholat dua rakaat, mereka mendapat pahala seperti pahala ibadah umroh. Jadi kalau kita ke Madinah, selalu ziarah ke Masjid Kuba itu. Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan sampai di kota, di tempat tujuan. Beliau kemudian membangun masjid setelah kepada beliau ditawarkan rumah untuk tempat tinggal beliau. Beliau menjawab, jangan kalian pikirkan rumah pikirkan rumah Allah. Ketika diputuskan bikin-bikin besi, juga para sahabat menyerahkan rumah dan tanah. Sehingga waktu itu Nabi mengambil sebuah keputusan begini aja. Di mana kita pun tak saya al-Qushwar itu duduk, bisa tetap dibikin besi. Saya kira ini sebuah karakter kepemimpinan beliau, walaupun beliau punya otoritas untuk membuat keputusan, tapi beliau ingin juga masyarakat yang dipimpin juga mendapatkan kekuatan yang kebijakan itu. Akhirnya disepakati dan mereka setuju, nanti bikinlah masjid yang kemudian sekarang ini menjadi Raudhah, tempat yang antara kuburan Nabi dengan mihrab Nabi. Nabi sendiri membangun masjid sambungan dari masjid umum. Itu yang sekarang menjadi komplek kuburan Nabi, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Nabi berwasiat kepada Umar, saya ingin dikuburkan di bekas rumah. Dan itu diterbantu oleh Siti Aisyah. Kemudian dikuburkan Nabi di sana. Lantas ketika Abu Bakar Siddiq hampir meninggal dunia, sempat minta izin kepada putrinya, yaitu istri Nabi Siti Aisyah. Kalau bisa saya dulu bersama-sama terus dengan Nabi, hijrah bersama-sama, kemana bersama satu sahabat. Saya ingin setelah saya jadi jenazah juga ingin dekat dengan Nabi, izinkan kuburkanlah Abu Bakar Siddiq di sana. Kemudian Umar bin Khattab setelah ditingkat orang dulu ketika sujud di jalan meninggal dunia juga minta izin kepada Siti Aisyah. Kok boleh saya juga dikuburkan dengan Rasul? Diizinkan oleh Siti Aisyah sebagai pewaris, kemudian dikuburkan di sana. Nah, ketika Utsman bin Affan khalifah ketiga meninggal dunia, suasana politiknya sedang dalam suasana konflik antara pro dan kontra, setuju dan tidak setuju, dan di sana sini ada kelompok yang menggugat siapa yang membunuh Utsman bin Affan, sehingga kalau ditempatkan di sana situasi politik waktu itu tidak memungkinkan, tidak kondusif, maka dibutuhkan Al-Bati. Ini kalau ada pembahas kenapa cuma dua orang Al-Bati. Nah ini beliau membangun itu. Ternyata beliau membangun masyarakat pertama, masyarakat Madinah itu diawali dengan membangun masyarakat yang demam masjid, masyarakat yang rindu masjid. Beliau sendiri menampilkan sebagai sosok pribadi yang memberikan daya tarik, sehingga para sahabat itu merasa bahagia kalau bisa berdialog dengan Nabi, bisa mendengar nasihat Nabi. Mereka bisa bahagia kalau bisa salaman dengan Nabi. Mereka juga mendapatkan kekuatan spiritual kalau berjamaah dengan Nabi. Beliau membaca Al-Quran dengan makroj yang baik, dengan suara yang baik, sehingga mereka semacam ketagihan untuk selalu datang ke masjid. Ternyata beliau mampu mencairkan berbagai macam potensi konflik, gen-gen psikologis karena kaya miskin, ada juga fanatisme golongan Aus dan Khazraj yang untuk 40 tahun berperang terus satu generasi. Nah itu yang perlu dicairkan, yaitu dengan sering mereka sering bertemu silaturahim di masjid. Nah, beliau bersabda dalam sejumlah hadis, langkahmu ke masjid adalah ibadah, langkahmu ke masjid adalah amal soleh, langkahmu ke masjid adalah jihad fi sabilillah, langkahmu ke masjid akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia, langkahmu ke masjid akan memberikan ketenteraman kedamaian bagi hatimu. Para sahabat selalu rindu masjid, mu'allaqun bil masjid, qawm dengan masjid. Pernah ketika Nabi sedang menyampaikan anjuran ke masjid, ada orang yang bernama, ya Rasulullah, saya buta, saya tunanetra, saya kan bisa ke masjid. Selama ini saya sering ke masjid karena ada tetangga yang baik hati. Saya dijemputnya, saya dituturnya, saya diantarkannya. Tapi minggu terakhir ini tetangga saya yang baik hati pindah rumah, jadi saya minta kesulitan ingin datang ke masjid. Izinkan saya bisa sholat di rumah dan saya tidak ke masjid. Karena biasa, karena kamu buta, kamu tunanetra, silakanlah tidak ke masjid. Tapi baru yang tunanetra itu berjalan beberapa langkah, disusul ke Nabi. Kali kata, kamu mendengar azan ya kalau ada azan? Ya kalau azan alhamdulillah, Allah saya mendengar. Nah, Nabi mengatakan, kalau begitu ke masjid di belakang. Itu orang yang tunanetra. Sehingga waktu itu, para sahabat, bahkan ada yang ingin memindahkan rumah mereka ke dekat masjid supaya sering datang ke masjid, karena kata zikir yang paling masjid, yang paling baik zikir ke masjid, doa yang paling tinggi banyak diijabah Allah, doa di masjid, salat berjamaah yang paling baik salat berjamaah di masjid, salat yang paling baik silaturahmi di masjid, bebas pendapat, bebas keinginan korupsi, tidak ada gelar, tidak ada kaya, tidak ada masjid, semuanya adalah anak Allah. Ini konsep sederhana, berani-berani kehidupan untuk kondisi sekarang. Kita butuh menikmati berbagai macam perbedaan yang bisa menjadi potensi konflik. Kalau kita sering ketemu di masjid, bagaimana yang dilakukan oleh Baginda Rasul? Ada sahabat-sahabat yang rumahnya jauh, ingin memindahkan rumah mereka ke dekat masjid. Nanti lebih jangan. Kalian rumahnya jauh, tetap saja di sana. Semakin jauh langkahmu, semakin banyak langkah. Semakin jauh kamu, banyak langkahmu, banyak pahala. Di dulu itu santri, kiai bilang begitu juga sama santri. Santri yang kamarnya jauh, kamu bisa pindah. Makin jauh kamarmu dari masjid, banyak langkah, banyak pahala. Jadi giliran santri yang kamarnya dekat dengan masjid, jangan di tempat. Karena mencari pahala dulu ke tempat kiai. Ini adalah sebuah konsep mungkin sederhana, tapi luar biasa pengaruhnya, yaitu mencairkan berbagai macam apa mungkin kekurangan harmonisan, adanya kekurangan akrabah dengan sering bertemu di masjid. Di sisi masyarakat itu tidak ada peluang untuk bertengkar, karena bertemu lagi di masjid. Beliau sering setelah sholat tidak lagi melihat ke arah kita, tapi mengarah ke jamaah, kita panggil jamaah satu lebih satu. Dan sering-sering beliau berkata, ini kemana sahabat ini, kok gak ada kemana? Oh ya Rasulullah, sahabat ini sedang ke luar daerah, dia sedang berdagang. Kata Nabi, kita doakan, mudah-mudahan datangnya untung. Pada kesempatan lain, Nabi juga sempat bertanya, ini sahabat ini kemana? Dia sedang duduk di situ. Ya Rasulullah, sahabat ini lagi sakit, musibah sakit, gak bisa berangkat ke masjid. Kata Nabi, kita doakan. Mudah-mudahan nanti kita kunjungi itu. Nabi punya afeksi yang luar biasa. Memang pada waktu itu kalau ada bapak-bapak tidak ke masjid jadi berita. Ya, jadi kan sampai kita kalau ke masjid jadi berita itu maksud saya. Kenapa bapak ini masjid? Coba sana periksa. Jadi luar biasa kalau kasus ini kita laksanakan di daerah kita masing-masing untuk membangun kebersamaan melalui silaturahmi di masjid. Ya, bang, kita banyak kali subuh, saya kira ada waktu juga. Selanjutnya ada hal yang menarik juga, bagaimana beliau membangun sebuah masyarakat baru di tengah-tengah interoperabilitas keyakinan. Pada waktu beliau sampai di Madinah, masyarakat Madinah juga bukan yang orang, bahkan sedikit orang hebat. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, kemudian ada penyembah batu, ada yang tidak bertuhan, dan ada sedikit umat Islam yang menjadi akal bakal sahabat Nasrani. Ada sebuah langkah yang dilakukan oleh beliau yang juga tidak kalah pentingnya, bagaimana beliau menyikapi pluralitas bidang keyakinan. Beliau menunjukkan sebuah bestur, namanya bestur Madinah, Ignasi Agam Madinah, semacam konstitusi tertulis. Tentu ini konstitusi tertulis tertuah di dunia. Sebelum ada undang-undang di negara manapun yang tertulis, sebelum PBB menunjukkan tentang hal. Nah, bestur Madinah itu sampai sekarang isinya kita baca. Isinya apa? Pertama, toleransi. Pokoknya ada pasal, orang luar Islam tidak boleh dipintori, tidak boleh dipaksa memiliki. Mereka diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka harus loyal kepada pemimpin Madinah. Mereka tidak boleh khianat kepada masyarakat lainnya, masyarakat Madinah lainnya. Nuansa terkisi dari dusun Madinah dengan pemimpin Madinah ini perasaan kasih sangat bertentangan dengan opini global yang kita rasakan sekarang ini. Di dunia sekarang yaitu Islam selalu diidentikan dengan kekerasan, kekasaran, kemudian terorisme. Orang Israel yang membantai orang Palestina secara rutin itu opini tentunya Israel itu adalah umat Islam. Dampaknya macam-macam negara sekarang. Dari kita, orang namanya agak sedikit curigai begitu. Atau tampaknya dicurigai sulit kalau kita pilih-pilih Eropa, kita lima. Jadi saya suka antri beberapa orang yang cuma dapat visa Amerika. Separuh ringan apa? Masuk mana saja? Kalau saya dapat kerjaan orang luar, kita mungkin ini aja harus yang beri harapan itu bisa mati lagi. Tapi namanya anak terkawal domestik di sana. Ya Allah, luar biasa. Kepingan harus dibuka, sebab harus dibuka, pencet dibuka, dan tangan dibuka. Tersinta betul kecurigaan yang luar biasa karena di benaknya itulah Islam, orang Islam diidentikan dengan teroris. Nah, ini adalah dusta mana itulah Islam. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa sangat relevan untuk kami sekarang. Disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Semula Abdullah bin Salam itu adalah seorang cendekiawan Yahudi Madinah. Dia mendengar ada orang yang pindah dari Mekah ke Madinah mengajarkan teori monoteisme kepada satu Tuhan. Menurut keyakinan dia, monoteisme itu monopoli Yudaisme Yahudi. Tidak ada agama lain yang mengajarkan konsep satu Tuhan kira-kira. Oleh karena itu, dia ingin melakukan terjemah teori dengan Nabi Muhammad pada waktu itu. Dan kesampaian, dia sempat diskusi depan, setelah itu dia membuktikan komentar. Seumur hidup baru kali ini saya ketemu dengan orang yang cerdas, tapi tidak sombong, orang yang pintar tapi tidak arogan, berpikirnya luar biasa merugikan, saya emosi dia matang kemudiannya, saya marah dia senyum, saya salaman dia telah melepaskan tangannya sebelum saya melepaskannya. Ketika selesai, sihiran pun diperlakukan sebagai sahabat lamanya yang sudah lama tidak ketemu. Orang seperti ini tidak mungkin melepaskan kejahatan. Orang seperti ini tidak mungkin dilepaskan dengan imannya suci luar biasa. Dia bisa. Dan dia menyampaikan pesan orang Nabi. Dia katakan, saya ingat betul dan saya hafalkan betul. Pesan-pesan beliau katanya kepada umatnya berkali-kali di awal membangun masyarakat Madinah itu. Yaitu pesan moral itu yang terkenal itu. Pesan melalui empat wasiat beliau. Waalaikumsalam. Wasiatul arham. Wasiatul to'am. Wasiatul bilai manasya. Aku pesankan kepada kalian empat hal. Empat pesan melalui Allah membangun masyarakat. Yang kemudian harus menjadi indikator. Ciri apa? Komunitas muslim itu seperti apa? Beliau menyatakan. Waalaikumsalam. Tebarkan salam kesantunan kepada orang. Bersikaplah kalian santun kepada orang lain. Santun itu adalah merupakan dakwah yang paling efektif. Sebaliknya keburukan adalah perusahaan strategi dakwah membuat legitimasi. Yang kedua, wasilul arham bangun kerabat dan persaudaraan. Hidup tanpa musuh. Bersaudara dengan setiap orang. Saudara kesempatan lain lagi menempatnya dalam sebuah pesan dikatakan, ada tiga sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku. Kalau kalian memiliki tiga sikap itu, kalian akan mendapat proses sikap yang ringan. Kalian akan mendapat surga dengan rahmat Allah. Silman fatorah. Hubungkan tali persaudaraan dengan setiap orang. Termasuk dengan orang yang memusuhi dan membenci kamu. Kemudian tolonglah orang lain. Walaupun orang lain itu tidak pernah mau menolong kamu. Dan yang ketiga, maafkan orang lain. Walaupun orang lain itu berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak mungkin dendam. Kalau kalian dendam, kalian tidak beriman. Nah, kebunuh iman, kata Nabi. Jangan kalian menjadi pendendam. Kalian berkata, kalau orang lain berbuat baik, saya akan berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, apa boleh buat saya pun akan melakukan hal yang sama. Walaupun bukti umat besar, berjiwa besarlah kalian. Kalian berkata, kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, saya tidak akan melakukan hal yang sama. Saya serahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, waktu mentoham, wujudkan keperluan sosial. Tolong orang-orang yang ekonomi lemah, terutama mereka yang menghadapi krisis pangan. Kelaparan itu bisa menjadi macam dua waktu. Orang lapar itu bisa mekar. Orang lapar itu bisa kalah. Orang lapar itu juga oleh karena kelaparan. Berikan perhatian kepada kepala masyarakat yang ekonomi lemah. Nah, kalau kita baca surat-surat makiyah bapak-bapak, surat makiyah itu hampir semuanya, hanya satu dua surat saja yang sudah menyatakan akhidah dan ekonomi. Sebagai kita baca dari mulai surat Abbas dan sudah ada isyarat tempat kekayaan yang tidak menyelamatkan Allah. Kemudian surat-surat yang lain, syarat dengan pesat-pesat menolong orang-orang yang ekonomi lemah. Tiga pesat ini berkaitan dengan sebut saja kesolehan sosial, membangun membudayakan kesantunan kita, membangun keakraban dan persaudaraan dengan profesional, kemudian yang ketiga kemudian keperluan sosial, dan yang keempat adalah hal yang berkaitan dengan spiritual untuk supaya masa supaya kita tangguh dalam menghadapi tantangan, supaya tidak mudah putus asa, supaya tidak mudah marah, supaya tidak mudah khawatir, supaya juga tidak supaya emosi tetap stabil. Nabi menyatakan wasallu bisnai wa nasiyah, dan kalian harus memelihara sholat malam. Pada saat orang-orang luar Islam sedang timurnya, justru kalian harus bangun sholat malam. Pesan sholat malam itu memang dalam Quran, kalau tidak ratusan hari ayat Quran juga syarat dengan pesan-pesan sholat malam, memang luar biasa. Sholat malam itu dikatakan sebagai dasar sholat ini kebiasaan orang sholat. Tradisi para nabi dan rasul Allah. Maka nabi sendiri melakukan yang mulai itu sejak tahun pertama kenabian dalam menjelang wafat. Para sahabat juga begitu. Nah ini dipesankan oleh nabi membangun masyarakat Madinah. Itu juga dengan salah satu pesannya adalah wasallu bil-lail wa nahar. Kalian akan tetap membiasakan sholat malam. Pada saat orang-orang luar Islam sedang minyak tidur, ada yang harus bangun sholat malam. Inilah mohon maaf yang ingin saya katakan, kita perlu membangun kebiasaan yaitu cepat tidur supaya cepat bangun. Lebih baik daripada lambat tidur, lambat bangun, dan yang lebih jelek harusnya cepat tidur, lambat bangun. Hantarkan tidur dengan pikir supaya kita memang, supaya tidur kita efektif, dan biasakanlah menjadikan waktu barang beberapa menit, setengah jam, mungkin satu jam untuk melakukan yang terakhir. Kalau bisa sampai 11 rakaat atau 13 rakaat, kalau tidak bisa, paling tidak 2 rakaat dan dulu satu video itu. Nah, kemudian, sampai menjelang malam, masih bisa melakukan sholat malam. Pesan Rasulullah ini, saya kira masih tetap terlepas untuk kondisi kita sekarang ini. Yaitu sekali lagi membudayakan kesantunan dalam hidup keseharian, membangun keakraban persaudaraan, mewujudkan kepekaan dan kepedulian sosial menolong orang yang ekonomi lemah, dan membiasakan sholat malam. Nabi menyatakan, kamu akan hidup dengan salam selamat, kamu juga akan mati dengan salam selamat, dan kamu akan masuk surga dengan salam selamat. Dalam waktu yang tidak sama setelah itu juga Nabi diberikan panduan sikap kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun sebuah kebersamaan. Surat Al-Hujurat umpamanya saja ayat 6 sampai dengan 12 itu adalah ada pesan. Dua hal yang harus dibudayakan. Pertama, budaya tabayun. Kalau kita mendengar berita jelek dengan saudara kita, jangan dulu percaya. Sebelum dicek dulu kebenaran informasi. Jangan sampai kamu bikin musibah kepada orang lain karena salah informasi. Jangan sampai kamu membenci orang karena salah informasi. Budaya tabayun. Yang kedua, budaya Islam. Yaitu membiarkan, jangan membiarkan kesalahpahaman, jangan membiarkan kekurangan kabar, jangan silahkan berikan. Dan ada 6 pasangan dalam surat Al-Hujurat. Apa 6 pasangan itu? Satu kasus ini ya, yang suka memperolok-olokkan orang lain, meremehkan orang lain. Siapa tahu yang memperolok-olokkan lebih mulia insya Allah daripada mereka yang memperolok-olokkan. Yang kedua adalah jangan suka menghinakan orang lain. Penghinaan melahirkan ketersinggungan, ketersinggungan melahirkan kemarahan, marah kemarahan tapi di pertengkaran. Kemudian jangan memanggil orang dengan gelar-gelar yang menyakitkan, karena berjudul Allah. Dan yang paling menyakitkan itu kalau kelompok enteng, kelompok muda, menyikapi menilai orang lain sebagai kaum muslim, menyikapi beda paham, beda pendapat. Sangat menyakitkan bagi umat Islam. Hal dikatakan sebagai bukan orang kita kafir, dolim, fasik, nabi dan lain-lain. Dan kemudian hindarkan diri dari kebiasaan negative thinking 塑造就是很干啊，我们喜欢被应该把它放到那里看看不如看看我那个学生都有什么现在就在讲讲给他看看看dan yang kesan kalau tahu kemarahan saya jangan dikemaskan betul riba mengkunci membuka aib orang lain di luar kepentingan pengadilan apabila sudah Quran menyatakan apa baru sampai hari memakan bangkit memakan nabi dari bangkit temanmu sendiri ini petunjuk panduan praktis dalam rangka membuka kabar persaudaraan sedang sangat kita perlukan dalam kehidupan kebangsaan dan negara. Mudah-mudahan renungan hijrah yang tadi saya katakan syarat dengan teladan dan hari lebih penting lagi mengenai hijrah itu. Hijrah itu adalah bakat. Hijrah itu adalah dinamis. Yaitu terus-terusan mencari yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Oleh karena itu dalam Al-Quran pernyataan hijrah digunakan bermacam-macam. Ada hijrah dari tradisi yang tidak baik. Ada hijrah tempat tinggal. Ada hijrah juga ketika memberikan mati kepada istri yang berusus. Jadi hijrah itu adalah sebetulnya adalah menuju perbaikan dan kita masih perlu terus melaksanakan hijrah supaya dari esok lebih baik dari hari sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.